Alhamdulillah. Ya mungkin ya sebagian tempat nggak bisa merasakan nikmat ini. Ya maka di sini ya kurang lebih kita sendiri ya sudah merasakan 3 bulan. Ini tidak menginjakkan kaki di masjid. Ya, harus sunnah menahan diri. Ya, sebagaimana syariat menahan kita memberikan rukhsah ketika kondisi seperti ini. Baik, maka barakallahu fikum. Di sini tentunya sepatutnya bagi kita untuk terus ya, memupuk dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada sebagian mungkin ketika ya, pemerintah demikian pula syariat ya, membimbing kita untuk karantina, menahan diri, ya, tidak banyak aktivitas di luar kecuali yang produktif misalkan, memang mau tidak mau ya, sebagian sumpah, jenuh, bosan, protes, ya, gerundel lah, ya, tidak terima dengan kondisi ini, akhirnya masa bodoh dan cuek. Ya, dalam kondisi pandemi itu ya mengabaikan protokol kesehatan misalkan ya, tidak menggunakan masker, tidak mengatur jarak, kenapa sudah cuek saja ya, masa bodoh, emang takdirnya sakit ya sakit, kalau enggak ya enggak, nah, seperti itu ya, sunnah ya, paling taat ya terhadap syariat. Ya, dan kita hendaknya menjadi teladan, ya, panutan bagi masyarakat. Ya, oleh karena itu bersabar dengan kondisi ini. Allah alam kalau ditarakan seperti apa kondisinya, apakah sudah menjadi zona hijau, ya, kuning atau apa? Yang jelas kalau di sini ya masih terus fluktuatif ya, meningkat terus, ada saja kasus setiap hari. Meskipun alhamdulillah ya angka kesembuhan ya, nah, lebih banyak ya daripada kasusnya. Alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jalla ya segera mengangkat wabah ini ya, dari tengah masyarakat secara umum, demikian pula kaum muslimin secara khusus. Ya demikian pula memberikan syahadah bagi yang wafat atau meninggal dari kalangan kaum muslimin. Demikian pula ketabahan dan kesabaran bagi yang lainnya untuk senantiasa berada di koridor-koridor syar'i, ya, mengikuti protokol kesehatan. Demikian pula arahan serta bimbingan pemerintah dalam hal ini. Baik, alhamdulillah setelah sempat ya menghentikan ya saling kita, kajian kita rutin dalam membahas kitab tauhid kurang lebih 2 bulanan ya. Ramadan ini sudah Syawal sudah lewat, masuk ke awal Dzulqa'dah. Ya, 1 bulan lagi kurang lebih kita masuk Dzulhijjah. Insyaallah. Nah. Dan tanpa terasa ya, kita pun sudah menyelesaikan kurang lebih setengah kitab ya. Dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di mana pada pertemuan yang terakhir ya, kita masih dalam bab yang ke-44 ya, seingat saya. Nah. Dan sempat kita bacakan sebagiannya namun belum selesai, sehingga alangkah baiknya untuk kita sedikit review ya, mengulang sedikit dari apa yang sudah kita sebutkan ya, biar agak nyambung ya. Nah, yaitu bab tentang perkataan Masya Allah wa syi'ta ya, bab pembahasan tentang perkataan atau ucapan ya Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ya, ini juga termasuk menjadi tema pembahasan ya dalam kitab Tauhid ya, karena memang ucapan ini ya, ada unsur ya, kemungkinan bisa menjadi syirkul akbar atau syirkul ashar paling tidak. Nah, masya Allah wa syika. Sepele, ringkas, ya, simpel, tapi ternyata fatal. Ya. Ketika diucapkan, ya, minas syirkil akbar awil ashar. Nah, ada kemungkinan masih dalam jenis kategori syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, atau paling tidak syirkul akbar. Kapan menjadi syirkul akbar? Ini apabila seseorang meyakini ya, adanya manusia atau yang lainnya yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ya disebutkan dalam konteks bahasa Arab ya, masya Allah wasyika, artinya di sini menyamakan antara kehendakmu ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirkul akbar. Ya, syirik besar. Ya, bisa kufur. Ya, kok bisa ya, kehendak manusia disamakan dengan kehendak Allah? Ini kan celaan. Ya, merendahkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tentunya otomatis akan mengurangi tauhid, bahkan menghilangkan tauhid, bahkan membatalkan tauhid. Atau paling tidak, ya, dia tidak meyakini. Ya, tidak meyakini. Ya, namun sebatas ucapan saja, ya. Masya Allah wa syika. Enggak meyakini bahwa si fulan itu sama dengan Allah atau kehendak fulan itu sama seperti kehendak Allah, enggak. Ya. Sekedar ucapan saja, ya. Di bibir saja. Maka ini pun ya minimal hukumnya adalah syirkul ashor. Ya, syirkul ashor ini cukup besar, ya. Ashor kan kecil, ya. Syirik kecil, namun termasuk dosa besar. Ya, oleh karena itu, ya, para ulama memberikan tanbih, ya, meskipun syirkul akbar, namun ya, syirkul akbar ini apabila ya, dibiarkan, ya, itu bisa menjadi wasilah, ya, bisa menjadi sebab ya, terseretnya seorang ke dalam syirkul akbar. Ke dalam syirkul akbar. Baik, kita baca hadis yang pertama atau dalil yang pertama pada bab ini. Di sini ada beberapa dalil ya. Ada 2-3 ya. Nah. Qala rahimahullah an Qutailata radhiyallahu ta'ala an anna yahudiyan ata lin nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Qutailah radhiyallahu ta'ala an bahwa ada seorang Yahudi mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, seorang Yahudi mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Waqala, lalu dia mengatakan, innakum tusyrikun. Ya, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Taqulun Masya Allah wa syi'ta. Kalian telah mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang engkau kehendaki dan engkau kehendaki. Wa taqulun wal ka'bah. Dan pula kalian mengatakan wal ka'bah. Demi ka'bah. Bersumpah dengan ka'bah. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله ثم شئت. Maka di sini ketika seorang Yahudi tadi ya, menyebutkan beberapa ucapan dan perkataan kaum muslimin ya, sebagian mereka ما شاء الله وشئت kepada Nabi والكعبة ketika Allah, maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin, apabila kalian ingin bersumpah, maka lewat kalian mengucapkan wa rabbil ka'bah dan demi Rabb ya, ka'bah, ini demi Allah. Demikian pula adalah ya, kalian mengatakan Masya Allah summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki, kemudian yang anda kehendaki. Qawlun nasai wa sahahahu. Ya, maka di sini kita perhatikan ya, bagaimana seorang Yahudi tadi datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, Yahudi. Di sini sebagai faedah para ulama menyebutkan tentang asal muasal Yahudi, ya, nisbah kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di sini ada dua latar belakang, ya. Yang pertama dari sisi asal muasal, ya, keturunan dari Yahudi ini. Nah, Yahudi ini, ya, dari asal katanya, ya, itu artinya roja'na, ya, rujuk. Seperti dalam firman Allah dalam Suratul Araf 156, inna hudna ilaik, ya, ay roja'na, ya, nah, kami kembali kepadamu. Ini disebabkan karena kakek-kakek mereka itu bernama Yahuza bin Ya'qub. Yahuza dengan Za, ya. Ada Da, ada Za. Bin Ya'qub. Ya, maka Yahudi ini nisbah, ya, kepada nasab keturunan Yahuza bin Ya'qub. Ya'qub. Ya'qub alaihissalam Nabi. Ya, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Baik. Dan sisi yang kedua, ya, juga dari sisi asal maknanya. Jadi di sini yang pertama dari sisi asal maknanya, yaitu rujuk, artinya kembali. Ya, dan ada pula Yahudi itu muncul dari istilah yang memang kakek mereka, yaitu Yahuda bin Ya'qub, sehingga dinisbahkan kepada kakeknya itu, Yahudi. Ya. Wallahu a'lam. Nah, yang pertama itu dari sisi amalannya, perbuatannya, asal maknanya, itu kembali. Dan yang kedua dari sisi nama kakek mereka, yaitu Yahuda bin Ya'qub. Wallahu a'lam. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam syarahnya. Berhasil di dalam hadis ini, ya, kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah SAW yang pertama, ya, tidak mengingkari kritikan si Yahudi tadi. Ya, tidak mengingkari. Ya, meskipun secara zahir, maksud dari si Yahudi tadi adalah mencela. Ya, mencela Rasulullah dan merendahkannya. Merendahkan Nabi dan para sahabat. Kenapa Nabi tidak mengingkari? Padahal itu celaan kepada beliau dan para sahabat. Ya, karena yang diucapkan oleh Yahudi tadi benar. Ya, hak. Ya. Nah, sehingga Nabi mendiamkan. Ya, tidak mengingkari. Nah, maka dari sini pula kita mendapatkan sebuah faedah tarbiyah. Bahwa hendaknya seorang muslim itu senantiasa menerima, ya, setiap nasihat dan masukan selama itu kebenaran. Ya, selama itu kebenaran, dia terima. Terlepas, ya, dari, ya, maksud dan tujuan orang itu, terlepas dari itu. Apakah dengan cara yang kasar ataupun lembut, ya, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kalau itu benar, ya, diterima. Ini dari sisi substansi, ya, teguran dan nasihat tadi, ya. Intinya itulah, kalau disampaikan benar. Hanya saja kalau misalkan caranya, ya, mungkin kurang tepat, ya, kalimatnya, ya, kotor atau apa, misalkan kurang pantas, ya, kemudian momennya juga kurang pas, ya, kasar ini dan itu, ya, mungkin dari sisi itu kita ingkari. Nah, tapi dari sisi benarnya, kalau itu benar, kita terima, itulah. Meskipun terkadang ada nada-nada ngejek, ya, tapi kalau misalkan itu benar, ya, kita terima. Ya, memang berat, ya, secara teori mungkin, ya, kelihatannya ringan itulah teori, ya, gitu. Nah, kenyataannya, ya, ya, tentunya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita diberikan kejujuran dan ya, keikhlasan di dalam menjalani kebenaran. Ya. Kemudian juga di dalam tadi sini kita mendapatkan faedah. Hendaknya seorang muslim itu menjauhkan diri dari sikap gengsi. Ya. Gengsi. Menjaga image. Ya. Apalagi ini, ya, orang yang sudah ditokohkan, misalkan. Ini masih hati. Mereka anak ingusan, ya. Anak kecil, anak muda. Ya. Merasa direndahkan, ya. Ya, dianggap orang, ya. Padahal disampaikan benar. Rasulullah ada sholat berkurang. Kurang apa? Beliau Nabi. Beliau Rasul. Ya. Memimpin umat. Namun ketika dia tegur oleh si Yahudi, dia terima. Beliau lapan. Itu hak. Ya. Kemudian di dalam hadis ini pula, kita mendapatkan faedah. Masyru'iyyah rujuk ila al-haq. Disyaratkannya untuk orang itu kembali kepada kebenaran. Ya. Meskipun orang niatkan dia bukan di atas kebenaran, bukan di atas kebenaran. Ya tadi itu. Ya. Meskipun dia ada niatan mencela, ya, rendahkan, mengejek, terlepas dari itu. Nah, ini kemudian di dalam riwayat ini pula kita mendapatkan faedah, ya, pantasnya, ya. Ketika seorang hendak mengingkari sebuah kemungkaran, ya, pada saat merubahnya itu memberikan jalan keluar atau solusi. Jalan keluar atau solusi. Ya, kita perhatikan bagaimana Rasulullah ketika menanggapi kritikan si Yahudi tadi. Kalian telah berubah syirik. Apa syiriknya? Kalian telah mengatakan Masya Allah wa syita wa ta'bah. Apa dia? Nabi terima. Namun Rasulullah memberikan solusi. Apabila kalian ingin bersumpah, maka anda akan mengucapkan wa rasul ka'bah, bukan wal ka'bah. Demi ka'bah. Tak boleh. Demikian pula, ya, perkataan Masya Allah wa syi'ta diganti dengan Masya Allah sumpah syi'ta, ada solusi. Ya, ada solusi. Sehingga bukan sebatas larangan, ya. Gak boleh. Tapi dari jalan keluar. Sehingga terkadang, ya, jadi bingung juga. Gitu. Ya, ini kaidah tarbiyah, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Rasulullah, ya, ada di fenomena seperti ini, maka langsung memberikan pelajaran kepada para sahabat. Kita juga seperti itu di rumah kadangnya menghadapi, ya, anak-anak kita, ya, putra putri kita. Ya, semoga memperbaiki kondisi dan keadaan mereka. Itu kan macam-macam tipenya, hobinya, ya, karakternya, perilakunya, sifat dan sikapnya, kan beda-beda. Maka kalau kita marah sesuatu, ya, hendaknya kita juga mikir, kira-kira apa solusinya. Ya. Anak-anak dilarang semuanya, enggak boleh ini, ribut sedikit dimarahin, keluar enggak boleh, ya, di rumah enggak boleh ribut, enggak boleh mainan, misalkan. Ada porsinya kan gitu. Ya, serba nggak boleh. Ya, jangan kan anak-anak, ya, kita sendiri, ya. Allah alam bisawab, ya. Kecuali yang Allah rahmat. Ya, kalau cuma diem aja, kan, kira-kira gimana rasanya? Ya, rata-rata sekarang, kalau nggak pegang HP, kan rasanya gatel, kan, gitu. Ya, entah bisa hidup apa nggak mungkin kita, ya. Kalau nggak ada HP, mungkin. Sama sekarang, ya. Ya, keluar juga. Ada himbauan nggak boleh banyak keluar kalau nggak penting, kalau nggak perlu di rumah aja, ya, mau nggak sawah juga nggak ada tanah, ya, mau nyangkul di kebun juga nggak ada kebun, di rumah aja, cuma diem aja, kira-kira gimana nih, ini kan, ya, cari solusi, ya. cari kegiatan yang positif. Ya. Kalau ada kita ya baca kita, mulai radio dengarkan radio. Ya. Untuk aktivitas yang fisik misalkan olahraga apa, ya kerja apa sedangkan anak-anak dilarang semuanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Tapi nggak ada solusi. Kira-kira gimana? Apa yang muncul? Simpati atau kebencian? Cuma kebencian, dendam, ya. Dendam, khawatir. Ya, ketika mungkin nanti ya dia sudah mulai agak gede, mulai bisa berpikir, malah ya terjadi pemberontakan, ya, tanda kutip. Ya, di tengah keluarganya, protes. Karena selama ini merasa apa? Dipegang. Nah ini berarti kurang lembut. Ya. Baik, akhirnya atau umumnya? Ya tentunya dalam batasan-batasan syar'i ya. Bukan berarti bolehkan semuanya. Sementara anak saya antar. Tentu apa-apa selesai. Ini bisa kemana-mana. Iya, apa bisa kemana-mana itu. Bisa kemana-mana itu. Hati-hati. Polisinya juga harus mendidik. Ya. Baik, jadi berikan mainan-mainan yang sekiranya memang dengan umurnya, kemudian ya sesuai dengan apa masa-masanya ya, dan itu tidak sampai menimbulkan bahaya baik dari sisi agamanya, ya, akhlaknya dengan jam bola yang lainnya. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. قال رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده في dalam sunan Nasa'i juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan Masya Allah wa syaita apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ya Rasulullah. Datang ini tentunya cerita khusnudzon kepada para sahabat. Kalau ini sahabat mereka tidak mengucapkan ini karena apa meyakini Nabi itu sejajar yang sama sejajar dengan Allah ya. Sebenarnya sebagai bentuk penghormatan ya, memuliakan Rasulullah ada seorang pasangan. Yang terucap ucapan ini, apakah jahat dari dalam Islam? Apakah? Ingat dengan keras, apakah engkau ingin jadikan saya tandingan bagi Allah? Dan masya Allah wahdahu. Namun, hendaknya engkau mengatakan apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi dihilangkan itu wasit. Ya, maka di dalam radhi Quran ya, kita mendapatkan faedah bagaimana Rasulullah semangat untuk bersyukur ya atas ajaran bahwa di Allah mengatakan Allah dalam ibadah dan mungkin dalam ucapan. Ya, dan Nabi ketika mengatakan saja Al-Tani Lillahi Niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Oh iya. Wah. Oh, tidak. Naam, tidak. Tapi ini istifham ingkar. Ya, pertanyaan pengingkaran. Ya. Artinya di sini pernyataan yang jelaskan. Pengingkaran, pertanyaan pengingkaran, yang ini pernyataan yang ini bukan tentunya. Tak mungkin Allah itu punya tandingan. Ada yang sebanding dan sama dengan Allah itu tak mungkin. Nah, oleh karena itu di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah dan bahwa Rasulullah SAW yang juga menganggap besar ucapan ini. Dan masya Allah wasyaita. Karena berunsur apa? Menyamakan antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau betul, dan termasuk syirik rububiyah, syirik sama rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pula di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah. Hendaknya seorang itu ya tidak terpercaya dengan ujian manusia. Ujian manusia. Ya, dari sisi kemuliaan, kehormatan, Rasulullah itu luar biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ya. Nah, namun Rasulullah di sini ketika dihormati, ya, dimuliakan oleh sebagian para sahabat kaum muslimin dengan ucapan yang tidak pantas, maka nabi tidak diam. Aku diingat. Tidak mengatakan, oh iya memang tidak pantas seperti itu. Enggak, jauh. Rasulullah tidak seperti itu. Beda sama orang sekarang. Ya. Ketika disanjung, ketika dipuji, padahal tidak ada apa-apanya itu. Biasa-biasa saja. Jadi mengatakan, oh iya memang saya layak. Oh saya memang pantas seperti ini. Saya pantas mendapatkan pujian. Memang saya dia gitu. Ada ya Allah, kasihan. Ya. Dia ini siapa? Ya, maka di sini Rasulullah membimbing dan mendidik kita supaya kita ya, tidak terpercaya dan tidak tertipu, ya. Tidak berambisi untuk mendapatkan pujian. Nah, justru waspada, hati-hati. Kadang pujian itu membinasakan. Karena itu, ya, ulama salah demikian pula diikuti oleh ulama yang mutakhirin yang belakangan demikian sikap mereka. Ketika ada yang menyanjung, ada yang memuji, maka mereka pun yang mengingkarinya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, muncul sebagian perkataan salaf, ya. Ya, sebagai mustawalunya mereka, ya, yang tentunya paling mengerti tentang kondisi dirinya, ya, daripada orang lain. Ya. Kalau seandainya ya, orang itu tahu kesalahan kita, dosa kita, ya. Bahkan kalau seandainya kesalahan kita itu ada baunya, ya, misalkan bau yang tidak enak, ya, kusuk, ya, tidak sedap, maka orang akan menjauh dari kita. Alhamdulillah. Kenapa? Ketahuan. Orangnya ternyata tidak seperti zahirnya itu. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW meskipun diberikan keutamaan, diberikan kelebihan yang sangat banyak oleh Allah Azza wa Jalla, namun tetap Rasulullah tawadhu. Tawadhu. Ya. Ini juga kaidah tarbiyah, dan kita ya, menghiasi diri kita dengan sikap tawadhu. Ya. Rendah hati di hadapan manusia. Rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun bicara ya biasa-biasa saja, jangan sampai terkesan merendahkan orang lain, yang meremehkan orang lain, hati-hati itu adalah kesombongan. Ya, oleh karena itu di dalam hadis, khususnya dalam Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi yang saya ingat, حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الولود فإن مكثر بكم الأمم فهو adalah kalian menikahi para wanita yang subur yang punya potensi banyak anak dan yang penyayang. Karena sungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku. Sebutkan dalam arti yang lain, wa ana sayyidun nas yawma qiyamah. Ya. Wala fakhr. Dan aku adalah pemimpin bagi seluruh umat manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Dan ini bukan kesombongan dan lain-lain. Wala fakhr. Tapi ini dalam rangka mimbat ya, at-tahadduts bi ni'matillah, menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan ya, kepada seseorang, kepada beliau ada surat wassalam. Allah Taala sesuatu. Sambil sini Insyaallah yang kita sebutkan hanya berbicara satu hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bila itara. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.